warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walhamdulil akhirah wa huwal hakimul qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua diberi kesehatan oleh Allah pada malam ini. Seperti yang kita sepakati minggu lalu, malam ini kita akan membahas masalah istighfar, di mana istighfar ini sangat penting sekali. Banyak manfaat yang kita bisa petik dari kata kalau kita beristighfar kepada Allah. Kata istighfar berasal dari kata ghofar, ghofur, ghofaro, kelompok kata ghofaro. Kata go sendiri adalah merupakan oposit dari ain. Kalau ain adalah sesuatu yang nampak kecil tetapi sebenarnya sangat-sangat penting, sering diremehkan. Tapi kalau go adalah sesuatu yang nampak besar, sesuatu yang nampak luar biasa. Bisa dibuka untuk buku huruf goin. Mungkin setelah ini nanti, agar kita lebih mendalam lagi untuk makna go, minggu depan kita bisa makna, mencari makna al-goni atau apa. Jadi untuk memperdalam huruf go. Huruf go adalah sesuatu yang nampak besar. Nampak besar di sini berarti ada dua kemungkinan. Benar-benar besar atau sebenarnya kecil, tetapi kelihatan besar. Inilah makna dari nampak besar. Dan kalau kita perhatikan huruf go atau dalam Romawi huruf G, tidak berbeda jauh sebenarnya kalau kita belajar semantik. Di dalam bahasa Indonesia, kita selalu ngomong agung, gede. Dalam bahasa Inggris, great. God. Dalam bahasa Mandarin, kage, gage itu berarti kakak yang besar. Big. Coba cari huruf G. Pasti sesuatu memenangnya sesuatu yang besar. Dan ini berarti kita memahami sekarang bahwa huruf Al-Quran adalah huruf yang dipakai bahasa pertama kali antara Allah dan Nabi Adam. Sehingga bahasa tersebut akhirnya diturunkan kepada keturunannya Adam. Dari situlah bahasa ini akhirnya merupakan induk dari bahasa-bahasa yang ada di dunia. Tetapi karena dengan berlalunya waktu, bahasa induk ini akhirnya sirna, berubah menjadi bahasa Samawi, daerah Jazirah, juga berarti bahasa Inggris, bahasa Perancis, atau bahasa-bahasa lama. Tetapi dengan keridhaan Allah, bahasa ini dipaket menjadi sebuah mukjizat, di mana sebelum mukjizat ini diturunkan, Nabi Ismail diberikan hidayah atau wahyu, di mana Nabi Ismail bisa mendengar bahasa langit dan menciptakan sebuah bahasa baru, yaitu bahasa Arab. Sehingga nama Ismail sendiri di dalam bahasa Arab merupakan nama asing. Jadi inilah luar biasanya Allah dalam mempersiapkan skenario. Begitu keturunannya Ismail sudah benar-benar menguasai bahasa tersebut, maka turunlah Al-Quran. Sehingga Al-Quran akhirnya bisa dipahami, bisa dimengerti, dan karena memang Al-Quran adalah kitab yang sempurna, maka hurufnya juga harus huruf yang sempurna juga. Nah, disinilah kita nanti kalau memang mau memperdalam, kita belajar semantik bahasa, jadi kita ambil benang merah, di mana setiap huruf hijaiyah, kita bisa cari korelasinya di dalam setiap bahasa di dunia. Tetapi bahasa dunia yang sekarang kita kenal rata-rata bahasa Inggris, untuk bahasa ajamnya barat, untuk bahasa timurnya kita bisa ambil bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia itu sendiri. Dan untuk bahasa tengahnya, yaitu bahasa Arab itu sendiri. Di mana bahasa Arab sendiri bisa berkembang di daerah Jazirah, merupakan slang dari bahasa, ada bahasa Arab Mesir, Arab Syria, Arab Iran. Tetapi yang kita pakai di sini adalah Arab yang Qur'ani, bahasa Arab yang Qur'ani. Bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Adapun huruf fa sendiri, bisa dibuka, kalau sudah huruf goin tadi, huruf goin, huruf fa, karena di sini fa di belakangnya adalah kaf, berarti dia merupakan sebuah sifat. Fa adalah, makna dari fa adalah amplitude, amplitudo, puncak tertinggi atau terendah, jarak antara puncak tertinggi dan terendah. Amplitude juga berupa kecukupan. Amplitudo juga berupa corak. Jadi kalau kita mendengarkan suara, misalkan di sini ada suaranya Pak David atau suaranya Ustaz Agus. Atau kita bisa membedakan suaranya Iwan Fales. Atau kita bisa membedakan mana suara gitar atau suara piano. Walaupun nadanya sama-sama do. Tetapi kita bisa tebak, oh ini suaranya piano. Oh ini bisa suaranya organ. Atau lebih lanjut lagi, kita kadang-kadang mendengar motor. Oh ini motornya si A, ini motornya si B. Yang membedakan itu adalah amplitudonya. Disitulah dia sebagai pembeda atau sebagai corak. Maka kalau fa itu dipakai dalam kata Al-Furqan, di situ ada fa, berarti Al-Furqan adalah sebagai pembeda. Fa juga bermakna fine, sebuah kecukupan, sesuatu yang baik, bersifat baik. Jadi kalau kita nanti membaca di kata kafaro, kafaro adalah ditujukan kepada sifat yang merasa lebih baik daripada lainnya. Fa di sini adalah bermakna baik, sebuah sifat yang baik, dan ro bermakna berbagai hal pelaksanaan. Nah sekarang kita mengerti bahwa makna dari kofaro adalah sebuah sifat yang sungguh luar biasa baik. Tapi kenapa ini diartikan sebagai pemaaf? Kenapa kata kofar ini diartikan sebagai pemaaf? Karena untuk menjadi pemaaf, seseorang harus mempunyai sifat-sifat yang benar-benar sangat baik. Pemaaf hanya dipunyai oleh seseorang yang mempunyai sifat sangat baik. Memang sangat mudah untuk kita berkata ke orang lain, kalau mempunyai persoalan dengan orang lainnya, ya sudahlah, maafkanlah. Tetapi itu akan sangat sulit kalau kita sendiri yang terkena masalah itu, apalagi itu adalah masalah yang sangat vital. Untuk bisa memaafkan orang lain, kita harus benar-benar menjadi orang yang sangat baik dulu. Karena memberi maaf itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang memang sudah bersifat baik itu sendiri. Dan disinilah Allah bersifat Al-Ghafar, Al-Ghafur. Karena sangat baiknya Allah, maka Allah mau memberi maaf kepada makhluknya, terutama kepada manusia. Walaupun manusia ini tingkah polanya sudah enggak karuan, ada yang keluar dari sunnatullah, tetapi karena sungguh luar biasa baiknya Allah, karena sangat penyayangnya Allah, sehingga semuanya dimaafkan dan ditunda pelaksanaannya untuk pengampunannya nanti di akhirat hisabnya. Jadi makhluknya tidak langsung dihancurkan. Dan di situ kita nanti masuk kepada kata istighfar. Saya ingin tanya, ini ada Ustaz Afan ini, sudah lama nggak ketemu ini. Saya minta contoh, bagaimana sih cara kita beristighfar itu? Semuanya. Bagaimana cara beristighfar sehingga istighfar kita ya paling tidak diharapkan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pengakuan kesalahan. Ada yang mengusulkan lainnya? Setelah Honda, benar? Ustaz Agus. Mempunyai harapan besar. Istighfar. Pak Bambang sendiri, Pak Bambang, sampai lupa. Bagaimana cara beristighfar? Ternyata kalau ditanya pada bingung. Saya pikir langsung refleks bagaimana beristighfar. Yaitu dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Selesai. Tapi apakah seperti itu saja kita beristighfar? Pengertian istighfar itu kalau kita begitu betul sudah tahu salah segera melakukan istighfar itu. Yang kedua, paling tidak kalau kita beristighfar itu salah satunya yang mencegah pencegahan sebelum kita melakukan kesalahan. Jadi istighfar selain hal yang disebutkan tadi adalah sebagai juga prasarana atau alat untuk mencegah kesalahan yang lebih besar lagi. Ternyata Al-Bayan itu susah. Jadi kadang-kadang kita bisa melakukan, tetapi untuk menerangkan bagaimana itu bisa dimengerti agak susah. Maka pada waktu kita belajar kata taubat kemarin, kenapa Allah mensyaratkan wa bayanu, agar kita menemukan sifat Allah wa ana tawabur rahim. Di situ disebutkan satu syarat sahnya adalah wa bayanu. Jadi kita bisa menerangkan kenapa kita bisa berbuat sesuatu tersebut. Dan di sini kita nanti berusaha memahami bagaimana istighfar itu sehingga kita bisa melakukannya dan kita bisa menerangkan dan mengerti kenapa kita harus beristighfar. Inilah kelompok kata kok faro. Kok nampak luar biasa. Fak baik, roh berbagai hal. Nah di sini kalau kita masuk ke kata goib, apa yang dimaksud goib? Sesuatu yang goib adalah sesuatu yang nampak luar biasa, tetapi ya segala sesuatunya masih bak, masih tersembunyi. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi kita belum tahu ilmunya, itulah goib. Begitu juga dengan roib, roiba. Dalikal kita pula roiba fi udal ilmu takin. Roib. Ro berbagai hal, ya segala sesuatu, bak tersembunyi. Yang tadinya ada atau enggak ada, itulah roib. Sesuatu yang meragukan. Roib juga bisa bahasa Indonesia. Raib, hilang. Tadinya ada, terus enggak ada. Sekarang kita balik ke koin, kok Jadi kata Pak Farok, yang berbagai halnya nampak luar biasa baik. Kenapa Allah memakai kata Ghafar? Di sini ada nampak luar biasa baik. Nampak luar biasa baik. Ini saja agak berani sedikit, tetapi jangan keterlaluan. Berarti kalau nampak luar biasa baik, bisa juga tidak baik. Ada yang protes enggak? Biasanya kalau udah gitu langsung protes. Wah, enggak mungkin. Nah, yang berbagai halnya nampak luar biasa baik. Itulah Allah. Bagi kita yang percaya dengan Allah, Allah akan sangat luar biasa baik. Tetapi bagi seseorang yang tidak mempercayai Allah, maka siksa Allah akan sangat pedih. Dan ini kalau kita mempelajari Al-Ghafar, kita masuk ke dalam surat Al-Mu'min, atau bisa juga disebut surat Al-Ghafar, ayat nomor 3. Karena di ayat nomor 3 ini ada kata Ghafaro. Ha-mim, berarti memang surat ini untuk approaching, pengarahan terhadap sesuatu. Langsung kita bypass ke ayat nomor 3. Yang mengampuni dosa dan menerima tobat. Lalu terusannya, lagi keras hukumannya. Ini sebuah paradoks bahwa Allah mau mengampuni dosa, bahwa Allah mau menerima tobat, tetapi di balik itu, agar kita berhati-hati, Allah sangat keras hukumannya. Tetapi di balik itu, Allah juga mempunyai karunia. Jadi, hati-hati dengan huruf Ghaf. Walaupun Allah sangat baik, tetapi kita jangan membuat olok-olok di dalam ayat-ayat Allah. Istighfar adalah sesuatu hal yang serius. Tobat juga adalah sesuatu hal yang serius. Jangan tobat dan istighfar dibuat permainan, sehingga ada di dalam ayat Al-Quran, jika seseorang telah bertobat, lalu kufur lagi, bertobat lagi, kufur lagi, dan itu dibuat permainan, maka selanjutnya Allah tidak akan mengampuni dia lagi. Sebelum orang itu memang serius sekali dalam hal pertobatannya. Jadi kalau kita sudah mengerti makna kata Ghafaro, bahwa untuk bisa memaafkan orang lain, untuk bisa menjadi seorang pemaaf, kita harus baik dulu secara pribadi. Karena sebelum kita baik akan sangat sulit untuk memaafkan orang lain. Dan berbahagialah bagi kita yang diberi Allah kemudahan untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Setelah kita bisa memahami kata Ghafaro, maka kita sekarang bisa masuk ke kata Astaghfirullah, yang biasa kita sebut dengan istighfar. Kata Astaghfirullah sendiri terdiri dari 3 kelompok kata. Maaf, saya tidak terlalu membahas nahwu shorof terlalu dalam di sini. Yaitu kelompok awalan asta, kelompok kata Ghafaro, dan kata Allah itu sendiri. Nanti kalau kita belajar bahasa Arab, banyak kita temukan bentuk kata asta di depan. Asta, kita protoli hurufnya, kita alif berarti satu, pertama, paling, sin, implementasi, tak, diri, elemen, atau bagian. Karena ini merupakan sebuah awalan, kata ini bisa dimengerti setelah dia bergandeng dengan kata lainnya. Tetapi paling enggak ini sudah harus dipahami dulu. Inilah astagfirullah. Jadi asta, awal implementasi diri, pelaksanaan diri, kok yang paling baik, pak, roh itu Allah. Jadi pelaksanaan diri yang paling luar biasa baik, itu harus kita kembalikan kepada Allah. Dan istighfar ini adalah sebagai penghapus kalau kita sudah merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau kita sudah merasa sombong, kalau ada tanda-tanda kesombongan, kalau ada sesuatu sudah menyeruak di dalam kalbu kita, bahwa kita merasa lebih baik dari orang lain, bahwa orang lain tidak akan bisa apa-apa tanpa kita, bahwa kita lebih mampu orang lain, disitulah fungsi dari kata astagfirullah. Jadi kalau ada sesuatu yang menyeruak ke kita, waduh saya sudah baik ini, saya merasa lebih baik dari si A, disitulah kita segera berucap astagfirullah. Bahwa apa yang terbaik yang bisa dilaksanakan, itu adalah kembali kepada Allah. Jadi di sini kita langsung menisbahkan kebaikan itu kepada Allah. Misalkan kita dalam sebuah kelompok, kita bekerja bersama, lalu kita ditunjuk sebagai pimpinan. Ternyata apa yang kita lakukan diberi Allah kemudahan dan kesuksesan. Lalu kita sebagai pemimpin merasa, oh kalau tidak ada saya, tidak mungkin ini berhasil. Disitulah langsung kita tekan perasaan kita, kita ucapkan istighfar yang bermakna astagfirullah, bahwa pertama implementasi diri yang luar biasa baik itu adalah hanya Allah. Jadi kita menafikan diri kita, bahwa kita ini buruk, kita ini tetap jelek, yang baik adalah Allah. Jadi disinilah istighfar, selama kita istighfar, kita juga masuk kepada taubat kemarin, yaitu diri yang merendah, diri yang selalu ke bawah, tidak menonjol. Dan ini adalah makna lain, bahwa dalam beristighfar, kita juga harus memberikan yang terbaik kepada Allah. Dan ini yang sering kita lupakan. Jadi sering kita beristighfar hanya secara lisan dan secara qalbu. Lisan kita berucap astagfirullah, qalbu kita memohonkan ampun, mohon ampun kepada Allah, tetapi fisik kita, amalan kita belum. Dan ini nanti bagaimana untuk amalan dalam beristighfar? Karena sudah setengah jam, kita break dulu agar bisa dicerna. Silakan Pak Bambang. Hadirin sekalian, ternyata memang kata istighfar kelihatannya ringan, tetapi setelah kita diuraikan oleh Mas Didi, cukup berat. Memang ternyata untuk menjadi orang baik, untuk menjadi pemaaf, sarannya tadi katanya harus menjadi orang yang baik dulu. Ya kalau orang tidak baik, tidak mungkin menjadi pemaaf, yang pasti. Yang perlu dipahami juga di sini memang bagaimana kita setiap hari ini mencisihkan untuk Allah untuk berbuat baik. Salah satu contohnya misalnya kita sholat. Kadang-kadang kita sholat itu tidak 100%, saya sendiri merasakan itu. Merasakan bagaimana kalau saya bandingkan cintanya saya kepada anak atau putu, itu kelihatan. Kasih sayangnya kelihatan. Tetapi kalau kita tawakkan ke Allah untuk sholat atau apa atau puasa, itu agak sulit memang. Menggambarkan bagaimana supaya saya cinta kepada, lebih cinta kepada Allah, sehingga Allah selalu hadir di kita gitu. Itu sangat berat sekali. Yang paling ringan, kalau kita mau beristighfar, katanya Pak Diri tadi, memang yang rata-rata itu cuma di lesan. Tapi kita mau mencoba-coba, kita beristighfar lewat kalbu. Kita munculkan sana, itu sangat sulit sekali. Tapi ini perlu latihan dan perlu ilmunya. Saya kira itu Pak Diri, sementara bisa dilanjut. Terima kasih Pak Bapak. Saya juga agak keluar sedikit. Sering kita dengar bahwa banyak manfaat dari istighfar. Sering juga saya baca di internet, ada seseorang yang kondisinya kurang begitu baik, disarankan untuk beristighfar sehingga akhirnya kondisinya baik, jauh lebih baik. Ada juga sepasang suami istri belum lama, sudah lama berumah tangga, belum juga dikaruniai omongan, lalu disarankan oleh para ulama untuk beristighfar, banyak-banyak beristighfar. Dan saya dulu juga pernah dalam mempelajari huruf ini, di mana belum ada, waktu itu masih belum matang beneran, sehingga ada konflik di dalam diri. Alhamdulillah, waktu itu saya ditunjukkan Allah, berkenalan dengan Pak Umar Suryantara, sehingga waktu itu saya juga diajari untuk beristighfar. Saya coba dalam seminggu beristighfar, ternyata masih berat, dicoba lagi 2 minggu, masih belum. Lalu oleh Pak Umar waktu itu disarankan untuk sambil wudhu, begitu ada gejolak di dalam kalbu, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, habis itu istighfar terus. Sehingga lama-lama terbentuk, sehingga kalbu bisa menjadi dingin. Dan karena di sini memang ada kata kok faro, Allah itu sesuatu yang sungguh luar biasa baik, maka memang bacaan ini bisa mencapai kepada keridhaannya Allah. Sehingga kalau Allah sudah ridho, maka sesuatu apapun itu bisa terjadi. Tetapi di sini jangan ada salah niat, bahwa kata istighfar itu bukan untuk mencari kekayaan. Istighfar itu bukan untuk mencari anak. Tetapi istighfar itu adalah untuk menggapai ridhonya Allah. Sehingga dengan Allah ridho, apapun bisa terjadi. Dan ini juga saya sarankan juga berlaku juga dalam hal sedekah. Sedekah itu bukan untuk mencari kaya. Sehingga kalau ada slogan, pengen kaya, bersedekah. Jangan. Itu salah niat. Sedekah itu bukan untuk mencari kaya. Saya ingatkan sekali lagi, jadi jangan salah niat. Jadi kalau ada slogan, pengen kaya, bersedekahlah. Jangan. Sedekah itu untuk mencari ridhonya Allah. Sehingga semoga kita tidak rugi nantinya. Kalau sedekah dipakai untuk mencari kekayaan, begitu kita kaya, kita gak dapat ridhonya Allah. Kita memang kaya mungkin, tapi kita gak dapat itu. Yang paling mahal itu ridhonya Allah, bukan kekayaan itu sendiri. Jadi kalau kita ingin mencari ridhonya Allah, bisa bersedekah, bisa juga beristighfar. Kalau kita niatkan bersedekah untuk cari ridhonya Allah, begitu Allah ridho dengan sedekah kita, Allah Maha tahu apa yang ada di kalbu kita. Dan apapun bisa terjadi dengan ridhonya Allah. Mau kaya, Allah memang Maha kaya. Mau punya anak, Allah memang yang menciptakan makhluknya. Mau apapun, Allah memang pemilik segala sesuatu. Jadi sedekah itu untuk menggapai ridhonya Allah. Begitu juga dengan istighfar. Cuma untuk istighfar ini memang spesialisnya istighfar ini memang lawan katanya dari kufur. Jadi kalau kita sudah merasa kufur, kita merasa lebih baik, kita sudah merasa sombong, ada sebuah ketinggian hati yang masuk ke diri kita, disitulah kita bisa bersegera beristighfar. Sehingga dosa itu tidak bertumpuk, bisa segera dihapus. Dan itu semua memang tujuannya adalah untuk mencapai ridho Allah. Jadi sah-sah saja kalau kita menginginkan sesuatu, kita bisa beristighfar. Karena apa? Kenapa keinginan kita tidak bisa tercapai? Berarti di situ ada kesalahan yang mungkin kita perbuat. Jadi satu, untuk minta ampun mengenai kesalahan itu, satu juga bisa dengan istighfar. Dan untuk mencapai ridho Allah, agar keinginan kita tercapai, itu juga bisa melalui istighfar. Selain istighfar, sebaiknya juga kita bersedekah. Jadi inilah sebenarnya metode untuk bagaimana menggapai sesuatu. Satu sisi kita bersedekah, satu sisi kita mengucapkan kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Salah satunya adalah istighfar. Dan inilah yang saya sebutkan tadi. Dalam beristighfar, satu, lisan kita berucap astagfirullah. Ini yang paling enteng, yang paling ringan. Adapun di kalbu kita, segera menghilangkan rasa bangga diri. Atau kufur, karena kufur itu amplitud, puncak tertinggi dan terendah. Pada saat kita merasa tinggi, kita menghilangkan rasa bangga diri kita. Tetapi pada saat kita di bawah, kita harus bisa menghilangkan rasa rendah diri kita. Ingat bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa itu cenderung merasa rendah diri. Itu juga harus segera dihapus. Jangan sampai karena kita kekurangan materi atau apa, kita merasa rendah diri. Allah enggak suka. Kita semua sama. Allah lebih suka kita rendah hati, bukan rendah diri. Kecuali di hadapan Allah. Memang kita ini jelek. Tapi untuk di hadapan manusia, kita dilarang untuk rendah diri. Tetapi kita dianjurkan untuk rendah hati. Jadi dalam kalbu, kita hilangkan rasa-rasa yang kurang baik. Lalu kita timbulkan malu terhadap Allah. Dan yakinlah bahwa Allah adalah yang terbaik. Begitu kita sudah bisa tanamkan bahwa Allah yang terbaik, maka kalau kita memang berniat istighfar, secara amal kita harus memberikan yang terbaik buat Allah. Nah, ini yang sering kita lupa. Kita berucap astagfirullah, kalbu kita minta maaf, tetapi kita lupa memberikan Allah yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Kasarannya satu, tebusannya mana? Ingat kita kemarin belajar taubat bahwa kita adalah sebagai Abdullah, kita kembali sebagai hamba Allah, kembali sebagai abdi Allah. Bagaimana seorang abdi kalau berbuat kesalahan adalah berbuat memberikan yang terbaik untuk tuannya. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Dan kalau semua orang Islam beristighfar dengan benar, maka satu yang terjadi. Orang Islam akan bisa memproduksi segala sesuatunya jauh lebih baik daripada orang Jerman, daripada orang Amerika, daripada orang Jepang. Karena apa? Secara amalan, kalau kita memberikan yang terbaik buat Allah, maka kita akan bisa memproduksi sesuatu hal yang bermutu tinggi. Disinilah memang jebakan iblis, musuh kita yang paling nyata. Yang diterima oleh Allah adalah beriman dan beramal soleh. Dan bukan atau, ini bahasa hukum. Beriman dan beramal soleh. Bagi iblis, begitu seseorang imannya sudah bagus, agar tugasnya iblis ringan, maka dia akan menutup amalan orang tersebut. Bagaimana caranya agar orang tersebut amalannya tidak maksimum atau kalau perlu tidak beramal. Tetapi bagi seseorang yang tidak beriman atau imannya enggak benar, maka iblis akan membantu amalannya sebaik mungkin. Sehingga dengan iblis membantu orang yang tidak beriman dengan amalan sebaik mungkin, orang tersebut dijadikan siar untuk iblis agar orang-orang mau mengikuti orang yang imannya tidak benar tersebut. Dan ini memang terbukti. Seseorang yang imannya kurang benar, rata-rata mereka bisa menghasilkan atau beramal sesuatu yang bagus. Mereka bisa menciptakan vaksin yang berguna untuk masyarakat banyak. Mereka bisa memproduksi barang-barang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mereka bisa menciptakan ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak. Kenapa iblis berbuat ini? Karena iblis juga tahu, apapun amalan orang itu sebaik apapun, tanpa iman yang benar, toh dia nanti juga jadi temannya iblis. Begitu juga orang kalau sudah beriman, maka iblis akan menghalang-halangi amal orang tersebut. Jangan sampai dia berbuat secara maksimal untuk amalannya. Agar apa? Kalau orang itu hanya bermodalkan iman, tapi tanpa amal soleh, iblis juga berani jamin, karena itu juga dijamin dalam Al-Quran. Dia tidak akan diterima oleh Allah. Kalau bapak-bapak gak percaya, nah ini saatnya untuk mengcrosscheck bahwa yang diterima beriman dan beramal soleh. Wal asri. Semuanya rugi masalah waktu. Ila ladina amanu wa amilu sholihat. Surat At-Tin. Manusia dari tinggi akan serendah-rendahnya. Ila ladina amanu wa amilu sholihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita cross di dalam Al-Quran, ayat ini jumlahnya puluhan, hampir ratusan. Semuanya beriman dan beramal soleh. Dan di sinilah kita kadang-kadang lupa bahwa dalam beristighfar itu juga dibutuhkan amalan. Dan ini sudah pernah saya buktikan diri sendiri maupun saya melakukan orang lain. Ada sebuah subjek, salah satu subjek, di mana waktu itu dia kena fitnah. Saya percaya dia tidak melakukan hal tersebut, tetapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Dia kena fitnah, sehingga terpaksa dia memasuki masa yang sangat kritis. Boleh dikata dia hampir berputus asa. Dan berputus asa di sini berarti dia telah mendekati kufur. Dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah. Saya melihat sesuatu yang lain dari subjek tersebut. Saya tanya, dia menceritakan sesuatu. Dan dia sudah tidak bergairah lagi terhadap kehidupan ini. Karena dia sudah diambang kritis. Seperti yang saya ceritakan kemarin dalam surat At-Taubah 118. Jiwanya sudah sempit, gak bisa lari kemana-mana. Lalu saya sarankan dia untuk beristighfar. Tapi dengan catatan istighfar dalam ketiga hal ini, yaitu dia setiap saat untuk mengucapkan astaghfirullahaladzim. Lalu dalam kolbunya, saya ajarkan dia, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Selama nyawa masih di dalam badan, berarti rezeki kita masih ada. Harapan untuk apapun itu masih bisa terlaksana. Dan yang kedua, saya sarankan ke dia, apa yang dia punyai yang terbaik, tolong segera diberikan kepada Allah. Dan karena saya buka, subjek tersebut adalah orang di lembaga pendidikan, maka saya suruh dia, tolong niatkan apapun cara mendidik dia, yang selama ini dia niatkan untuk mendidik itu mencari rezeki, mencari uang, segera dibalik niat itu, bahwa dia mendidik seseorang, mengajar seseorang, adalah untuk beribadah kepada Allah, dan agar mendidik dia, cara mendidiknya dia, segera dia menciptakan sistem, dan ciptakan cara mendidik yang terbaik, di mana itu diniatkan untuk beribadah. Setelah berlalunya waktu, saya dipertemukan Allah dengan subjek tersebut hampir dalam waktu 2 tahun. Dan ternyata setelah dia memberikan yang terbaik kepada Allah, satu, kondisi kritisnya berlalu, dan dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu eksistensinya dia, keberadaannya dia telah diakui oleh lembaga pendidikannya, di mana fitnah itu tadi telah dicabut oleh Allah dan digantikan dengan karunia. Jadi ini juga sebuah pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita selalu berbuat salah kepada Allah. Jadi jangan menunggu kita berbuat salah baru beristighfar. Kadang-kadang kita tidak sengaja, kita lupa sebagai abdi, kita lupa sebagai hamba, itu juga sebuah kesalahan. Maka ucapkanlah istighfar, walaupun kita tidak merasa bersalah. Tetapi yakinlah bahwa kita telah berbuat kesalahan dengan Allah, walaupun itu tidak sadar. Satu, kedua, hilangkan rasa bangga diri, hilangkan rasa rendah diri, jadilah pribadi yang sederhana, biasa-biasa saja, dan yakinlah bahwa Allah yang terbaik. Ingat, Allah tergantung persangkaan hambanya. Jangan sampai kita mati dalam kondisi berprasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai. Jadi kalau kita sudah berprasangka bahwa Allah yang terbaik, maka itulah yang akan terjadi kepada kita. Lalu yang ketiga adalah secara amaliyah, lakukan yang terbaik untuk Allah. Jadi ciri-ciri orang yang bekerja untuk beribadah, yang berkarya untuk beribadah, dia akan selalu menghasilkan yang terbaik. Ingat, Qul huwallahu ahad. Allah itu menyukai yang nomor satu. Jangan pernah menyerahkan kepada Allah barang yang mutunya KW1, KW2, atau KW3. Berikan ke Allah sesuatu yang terbaik, apa yang kita bisa. Waktu kita, pikiran kita, dan materi yang terbaik yang kita punya. Jangan pernah memberikan Allah sisa-sisa dari apa yang kita miliki. Kita diberi Allah ilmu, kita diberi Allah berpikir. Waktu kita yang baik untuk lainnya, setelah capek baru kita berikan kepada Allah. Jangan. Kita diberi sesuatu yang bagus oleh Allah, kita buat lainnya. Setelah sisa-sisanya, baru diberikan kepada Allah. Waktu kita, pada saat kita segar, fresh-freshnya, kita pergunakan untuk lainnya. Setelah kita loyo, tinggal 5 watt, baru kita ingat kepada Allah. Kadang-kadang kita gak sadar, tapi ingat, Allah Maha Pengampun, segera beristighfar, yakinlah bahwa Allah yang terbaik, dan mulai sekarang, mulai saat ini, atau mulai besok, lakukan apapun dengan sungguh-sungguh, dan niatkan itu untuk beribadah kepada Allah. begitu kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk Allah, apa yang terjadi? Maka kita pun akan nanti mendapatkan penghargaan juga yang terbaik dari manusia. Kalau kita menomorsatukan Allah, maka Allah akan menomorsatukan kita. Kalau kita memberikan yang terbaik buat Allah, maka kita akan diangkat kepada kondisi yang terbaik. Disinilah kadang-kadang kita enggak terasa, kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah, tetapi karena kita tidak memberikan Allah yang terbaik, maka kondisi kita pun juga tetap seperti itu. Jadi ketiga ini yang sering kita lupa, yaitu secara amaliyah. Jadi kalau kita selalu berbuat yang terbaik, maka Islam, umat Islam akan menjadi umat yang utama. Tetapi sayangnya kita dalam membuat sesuatu kadang-kadang kita ogah-ogahan. Karena apa? Kita takut. Waduh, gak usah api-api, kapan payu nih? Engko nek api-api, sapa sing ati tuku? Engko nek api-api rugi. Padahal kita sudah yakin rezeki itu asalnya dari Allah. Tetapi karena kita selalu membuat barang yang setengah-setengah, akhirnya kita pun hidup kita juga setengah-setengah dan tidak pernah mencapai yang terbaik. Ingat, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Dan ini, kalau kita merasa baik atau merasa rendah diri, berarti kita sudah kufur. Kalau kita kufur, ada dua kemungkinan. Kita segera beristighfar secara lisan, mengucapkan astagfirullah, maka kita mendapatkan ampunan. Kita beristighfar secara kalbu, penyesalan merendah, Allah yang terbaik, kita masuk kepada prasyarat dari tobat kemarin. Kita beristighfar, lalu kita beramal, memberikan yang terbaik, sehingga kita bayar. Kita akan balik ke ayat nomor 3 tadi, yaitu Allah mempunyai karunia. Disinilah ada urutan. Kita mendapatkan ampunan, tobat kita diterima, dan yang terakhir kita dapat karunianya Allah. Sesuatu yang menyenangkan kita. Tetapi, kalau kita kufur, kita berbangga diri, lalu sombong, ingat ayat nomor 3 tadi, bahwa Allah sangat keras hukumnya. Atau kita merasa rendah diri sehingga putus asa terhadap rahmat Allah, secara enggak sadar kita telah menghukum diri kita sendiri dengan sangat keras. Itu belum termasuk hukumnya Allah. Kita telah menghukum diri kita dengan sangat. Jadi itu tolong dihindari. Di sinilah istighfar, dan ini yang harus kita lakukan. Rasulullah sendiri beristighfar berkali-kali, walaupun kita tahu Rasulullah sendiri mungkin adalah terbebas dari kesalahan karena izinnya Allah, tetapi Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa kadang-kadang tanpa sadar kita pun telah berbuat banyak berbuat salah kepada Allah. Maka tidak ada salahnya untuk kebaikan kita sendiri, untuk mencapai ridhonya Allah, kita beristighfar sebanyak mungkin dalam rangka untuk mencapai ridhonya Allah. Dan ini Ali Imran 136, mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ingat, surga itu mahal. Tebusannya berbagai macam yang kita punyai. Jadi, lisan kita dituntut iya, kalbu kita dituntut iya, amalan kita juga iya. Kadang-kadang kita ini, kadang-kadang keterlaluan, lisan saja, kalbu saja, begitu mengeluarkan sesuatu, kita sangat-sangat mungkin agak kikir mungkin ya, fakil mungkin sebutannya. Makanya dalam berbuat sesuatu, kalau kita menginginkan sesuatu, mencari ridho Allah, jangan lupa beristighfar, bersihkan hati, dan bersedekah. Ini sebuah gandengan. Ada juga sebuah ayat Al-Quran yang dalam satu hari itu kita membaca ayatnya Allah, kita sholat, dan kita bersedekah. Maka mereka adalah termasuk orang-orang yang tidak akan pernah rugi. Jadi inilah bagaimana cara kita beristighfar, secara lisan, secara kalbu, dan secara amalia. Memang hal ini tidak mudah, tetapi bukannya tidak mungkin. Dengan latihan dan dengan kebiasaan, maka begitu kita mencapai ridhonya Allah, kita akan dituntun oleh Allah untuk bagaimana menata lisan kita, untuk bagaimana menata kalbu kita, dan bagaimana menata amalia kita. Itu sudah nanti Allah yang mengatur. Itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.